Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil ghafar alladhi khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. الحمد لله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amma ba'd, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan perjalanan tafsir kita di surat Ali Imran, dimulai dari ayat 133 insyaallah sampai 138. Kita bacakan terlebih dahulu insyaallah ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah saya berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. رب قد عز وجل برفيرن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Dua hal di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita bersegera, bergegas. Dikatakan wasari'u, bersegeralah. Kalau dalam tafsir atau ayat surat tafasir, al-musara'atu ila syai, artinya al-mubadaratu ilaihi biduni tawalin wala tarakhin. Ya, namanya musara'ah, bergegas, itu al-mubadaratu ilaihi, yaitu bergegas kepadanya tanpa adanya tawanin wala tarakhin, tanpa adanya jeda, tanpa pikir panjang, bergegaslah. Itu musara'ah. Bahkan kadang-kadang kita lihat di sini ya ikhwat sekalian, Ada dalam bahasa Arab asra'a yusri'u, isra'an fi'il amri perintah jadi asri'u. Sekarang di sini ada sar'a yusari'u musara'atan wasari'u. Bedanya asra'u atau asri'u artinya cepatlah. Sari'u lebih cepat lagi tanpa pikir panjang. Kadang ada yang memang cepat tapi pikir-pikir dulu. Adapun musara'ah ini wasari'u bergegaslah tanpa pikir panjang lagi. Menuju apa? Menuju dua hal. Pertama, ila maghfirah. Al-maghfirah itu satru dzunub wa adamul mu'akhadzati biha. Yang namanya maghfirah, pengampunan, adalah berupa penutupan dosa-dosa dan tidak dibalas oleh Allah Ta'ala di hari akhir atau di dunia dan di akhirat hari akhir. Itu maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah menuju pengampunan tanpa pikir panjang. Artinya bergegaslah taubat. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan dan dimotivasi untuk bergegas taubat, jemaah sekalian? Tanpa pikir panjang, tanpa jeda, walaupun setelah maksiat langsung bergegaslah untuk bertaubat. Kenapa? Karena memang untuk taubat jangan mikir-mikir. Beda dengan hal lain. Untuk masalah dunia, ya misalnya kita dipilih, mau pilih makanan masakan Padang atau masakan warteg. Itu orang mungkin ya dia lihat bahannya masakan Padang lebih mewah, lebih mantap bumbunya dan seterusnya. Tapi mikir-mikir kemudian sebentar, enak sih, tapi gimana ya? Tapi yang warteg gimana? Apa yang dikasih? Usus. Mikir lagi. Enak sih, tapi ada apa ya? Ada sesuatu nanti, penyakit dan seterusnya. Adapun maghfirah, pengampunan Allah itu enggak usah mikir-mikir karena selalu positif dan selalu baik. Maka bergegaslah tanpa pikir panjang. Bahkan untuk kebaikan-kebaikan lainnya, sebenarnya kebaikan, sebagian orang memang butuh mikir. Seperti misalnya saya mau ngaji, mikir dulu nih, gurunya siapa? Siapa ustadznya? Dia lulusan mana? Belajar di mana? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana pendapat orang-orang dan para ulama tentangnya misalnya? Ini mikir-mikir sehingga tidak bergegas. Tetapi kalau urusan taubat pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wasari'u, Allah perintahkan bergegas tanpa pikir panjang. Syaitan berusaha untuk mengaplikasikan yang namanya taswif pada kalbu kita. Taswif itu penundaan, penundaan istighfar dan penundaan taubat. Itu lawat dari musara'ah ilal maghfirah. Penundaan taubat, taswif, ntar aja, masih muda. Sebagaimana perkataan sebagian orang, mumpung masih muda, hidup cuma sekali. Itu kalimat-kalimat yang ambigu, maksudnya apa? Mumpung masih muda, foya-foya aja. Hidup cuma sekali, udahlah. Toh hidup cuma sekali, nikmatin aja, udahlah. Yang halal, yang haram, gak masalah. Kan hidup cuma sekali. Betul, hidup cuma sekali. Entar barzakhnya juga sekali. Ya. Dan akhiratnya selamanya. Nah, ini musykilahnya di sini. Sehingga apa terjadi taswif, penundaan. Penundaan taubat. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah. Kadang-kadang kita memang masih mikir. Ya, ini nasihat buat anak pribadi dan juga untuk siapapun yang mendengar ini dengan baik. Bahwasanya kita pasti kadang terjangkiti sifat taswif, yaitu menunda-nunda taubat karena merasa masih berusia panjang, padahal kita enggak tahu usia kita berapa. Itu pertama. Kemudian godaan-godaan dan bisikan syaitan di kalbu kita mengenai masalah-masalah dunia. Kalau misalnya kita taubat, kita enggak dapat bagian dari dunia yang selama ini kita ambil dari maksiat tersebut. Entah berupa kenikmatan atau kepuasan kalbu, entah berupa materi, uang dan semisalnya, entah berupa kekuasaan, jabatan dan seterusnya. Karena masih mikir dulu, kalau saya taubat, kere nanti saya. Kalau saya taubat, saya kerja apa? Sebagaimana talbis iblis yang dilancarkan olehnya dan antek-anteknya kepada sebagian telinga dari kita. Sekarang aja nyari yang haram, yang halal, apa gimana? Nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Ya, Pak ya. Sebagian subhat seperti itu tuh. untuk melegalisir dan melegitimasi pekerjaan haram. Sekarang untuk nyari yang haram aja susah, Pak. Apalagi yang halal lebih susah. Makanya saya kerja di tempat haram gak apa-apa. Yang penting kan adalah buat nafkahin anak istri. Masya Allah. Itu seperti apa? Menafkahi, menyuap nasi ke anak atau istri dengan suapan yang bekas comberan, najis dan haram. Tapi alasannya seperti itu dari syaitan. Bisikan syaitan. Itu sama dengan mengatakan, Pak, ada bujang mau nikah. Ya. Kemudian ternyata dia mau nikah kepada seorang pelacur. Antum tanya, akhi kenapa antum kok nikahin pelacur? Emang itu pelacur udah taubat? Belum. Kenapa nikahin pelacur? Dia bilang apa? Pak, sekarang yang gak melacur aja, yang pelacur aja sekarang susah, apalagi yang masih bersih. Gimana? Antum bakal bilang, ini pemuda bujang ini kurang piknik nih ya. Kayaknya kebanyakan dilokalisasi, jadi mikirnya pelacur doang. Begitu juga dengan orang-orang yang kerja di tempat haram dengan alasan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kebanyakan konsumsi haram tuh, jadi kayak gitu pikirannya. Jadi pikiran kotor itu kerap kali dari konsumsi yang kotor. Yang kata sebagian orang, you are what you eat. Yaitu pikiranmu, dirimu itu sesuai dengan apa makananmu. Ya, ya ini kalimat yang bukan dalil ya, tetapi ada benarnya juga, walaupun gak mesti benar ya. Wasari'u ila maghfirah mir rabbikum, itu yang pertama, maghfirah mir rabbikum. Yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan jannah. Jannah jemaah sekalian, surga, darun na'im fawqas samawat. Surga, darun na'im, negeri kenikmatan. Surga disebut darun na'im. Sementara dunia ini disebut darul bala, negeri ujian, cobaan. Beda. Kalau udah di surga itu gak diuji lagi. Itu udah ending, never ending bahkan, terus menerus. Ending yang never ending, akhiran yang tidak berakhiran, karena abadi di sana. Kenikmatannya abadi. Dan tidak akan terhapuskan kenikmatan itu, bahkan terperbaharui, dan makin lama di surga makin enak di surga. Disebut darun na'im fauqas samawat, di atas langit-langit. Itu surga. Taib. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, wal musara'atu ilaiha takunu bil ikthari minas salihat. Dan yang namanya bergegas kepada dua hal tersebut, atau bergegas kepada surga, itu caranya dengan memperbanyak amalan soleh. Jadi dua tadi, pertama bergegas menuju pengampunan Allah. Itu caranya dengan apa? Bil ikthar fil istighfar. Yaitu banyak-banyak istighfar. Jangan remehkan istighfar jemaah sekalian. Walaupun nanti antum bilang, dosa saya rata-rata dosa besar, Pak. Misalnya, dosa saya dosa besar. Kalau saya istighfar mulu, mana Allah Ta'ala bakal ampuni saya? Kan dosa saya besar semua rata-rata. Jangan begitu. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, usahakan taubat gitu loh. Ya, tetaplah. Tidak akan ruginya loh banyak istighfar jemaah sekalian. Banyak istighfar, banyak selawat. Tidak akan ada ruginya insyaallah. Ya memang itu terserah Allah nanti mengampuni atau tidak, tapi tidak akan rugi insyaallah orang seperti ini. Dan orang ini seperti ini insyaallah di akhirat, kalau misalnya catatan amalnya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tahlil, banyak-banyak selawat, dia akan tersenyum insyaallah di akhirat. Itu al-maghfirah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban ثم يتوضأ ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر له. Tidaklah seorang hamba, seorang pria, seorang manusia ya, manusia melakukan suatu dosa, kemudian dia wudu, kemudian dia salat, kemudian dia istighfar kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Dan ini mutlak. Bisa dosa besar, bisa dosa kecil. Bahkan seorang sahabat Nabi ada yang melapor kepada Nabi SAW setelah sholat berjamaah. Setelah sholat, melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tadi sebelum saya datang ke masjid, saya cium perempuan. Bayangin. Ya, nyium perempuan. Dicium gitu, ya, perempuan. Bukan istrinya, perempuan mana gitu ya. Gak dikabarkan juga siapa. Ya, gimana? Dia risau karena takut dosanya masih tetap. Maka apa kata Nabi? Bukankah kamu tadi sudah sholat sama kita? Iya. Ya khalas. Terhapus insya Allah dosa. Tapi dengan adanya penyesalan ya Pak ya. Dengan adanya penyesalan. Terhapus dosa itu. Itu parah loh Pak. Mau sholat di perjalanan cium perempuan dulu. Ini gimana Pak? Ya coba misalnya. Nanti zuhur ada orang Kalibata City datang. Mau sholat ke Nurullah tiba-tiba ada perempuan lewat dicium sama dia. Jalan ke masjid. Gak ada yang separah itu Pak. Separah-parahnya kita gak ada yang sampai begitu banget gitu. Ya. Itu mungkin termasuk dosa besar Pak. Tapi karena dia ada penyesalan kok saya gitu ya. Terus sholat berjamaah gugur dosa-dosanya insya Allah. Dia sujud bersimpuh kepada Allah gugur dosa-dosanya insya Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan juga setelah sholat makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca apa? Istighfar. Dan itu bisa menggugurkan dosa juga. Baik dosa di dalam sholat atau mungkin sebelum sholat. Terserah Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Ila jannah. Caranya apa? Bil ikhtari minal a'mali salihat. Yaitu memperbanyak amalan-amalan saleh. Yang mana jannah di sini Allah sifati arduhas samawatu wal ard. Arduhas samawatu wal ard. Yaitu luasnya seluas langit dan bumi. Seluas as-samawat, langit-langit dan al-ard, bumi. Langit-langit jemaah sekalian. Ard, luas. Ard itu luas. Jadi dalam pengukuran ada dua. Ya. Ada ard, ada tul. Ard itu artinya luas, tul artinya panjang, ya kan? Kenapa di ayat ini Allah hanya menyebutkan ard? Pakai ain, ard bukan pakai hamzah, ard bukan. Ain, ard. Luas. Kenapa enggak Allah sebutkan luas dan panjang sekaligus? Kenapa? Karena arf yaitu luas kalau disendirikan itu sudah mewakili luas dan panjang. Tetapi kalau misalnya panjang itu disendirikan hanya mewakili panjang tanpa mewakili luas. Panjangnya berapa bro? Gitu kan? Panjangnya doang disebut. Luasnya enggak. Tapi kalau disebut luasnya berapa? Bahasa kita diameternya, luasnya, lebarnya, itu orang akan mendeskripsikan lebih lengkap lagi. Dan luasnya arduha as-samawat, langit-langit. Langit-langit ada berapa lapis yang Allah ciptakan saat ini? Yaitu sab'a samawatin tibaqa. Yaitu 7 langit berlapis, 7. Ya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, masing-masing langit itu saat antara satu langit ke lainnya itu sekitar 500 tahun perjalanan. Lalu berapa luas? Allah yang lebih tahu. Ya, kita belum tahu. Ya semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dipermudah untuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah arduha samawatu wal ard. Bumi dan langit seluas itu. Semuanya itu. Kita bumi aja jemaah sekali yang itu sangat kecil sekali. Kecil sekali. Ya. Mungkin di antara dari semua langit, 7 langit itu bumi itu enggak kelihatan saking kecilnya. Kemudian bumi yang sekecil ini saja bagi kita luas sebenarnya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Ini aja udah luas Pak. Padahal ini baru setitik dari kesemestaan seluruhnya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan nanti fasiru fil ardi, ya, berjalanlah di muka bumi. Ada enggak di sini sudah travel ke seluruh tempat di bumi ini? Enggak akan ada yang mampu seusianya. Sampai tutup usia dia enggak bakal mampu untuk travel ke semua tempat. Mungkin yang paling bisa ya, Dajjal. Itu pun enggak bisa masuk Madinah, enggak bisa masuk Mekah. Dajjal. Itu Allah berikan kemampuan dari Allah Azza wa Jalla, maksudnya sebagai fitnah, sebagai ujian untuk manusia di zaman itu. Ya, di zaman keluarnya Dajjal. Itu bisa kemana-mana tuh. Semua tempat, semua daerah. Kalibata masuk juga. Ya, tempat saya Cilangkap masuk juga. Ya, tapi mudah-mudahan saya udah wafat ketika itu. Mudah-mudahan semua dari kita udah wafat ketika ada Dajjal, Pak. Jangan sampai ya kalau bisa jangan ada leh pas ada Dajjal itu. Kalaupun ternyata keluar itu Dajjal, jangan kepo. Ngelihat di media sosial ada Dajjal, jangan. Kayaknya ketika itu enggak ada gadget, kayaknya enggak ada. Ya kalau ada itu orang-orang udah pada ngerekam video itu, masuk ke YouTube Dajjalnya gitu. Tapi enggak tahu, enggak ada riwayat seperti itu. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, Dajjal sendiri semampu-mampunya dia enggak bisa memasuki semua kota sama sekali. Wafat, semua kota dimasuki iya, tapi kecuali dua, yaitu Makkah Madinah, karena Allah jaga melalui malaikat-malaikatnya. Nah, surga ini seluas langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Uiddat artinya huyiat, wahdirat, di prepare, dipersiapkan. Yang mempersiapkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Apa dalil lainnya selain uiddat lil muttaqin? Dalil lainnya, Nabi Adam dulu di mana tinggalnya? Di surga. Berarti udah ada sejak zaman Nabi Adam. Begitu. Udah ada surga itu. Dan sebelumnya udah ada. Ya, sudah ada. Itu keyakinan Muslim. Surga hak dan sudah ada. Cuman penghuninya saja yang memang belum ada nanti insya Allah di akhirat. Apa dalil lainnya bahwasanya surga itu sudah ada? Dalil lainnya kalau seorang perempuan istri melakukan nusyuz, yaitu durhaka pada suaminya, maka bidadari suaminya di surga itu akan berucap, jangan kamu durhaka dia, kelak dia akan kami apa memiliki kami, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya bidadarinya saja sudah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu, Pak. Tapi siapa yang dapat bidadari? Ana, antum? Ya asal yang penting masuk surga dapat bidadari insyaallah. Makanya sekarang jangan mikirin bidadarinya, Pak. Mikirin gimana caranya. Kalau fokus mikirin itu enggak, ya mikirin bidadari terus. Entar jadi gila mungkin. Ya, mikirin caranya sekarang. Kalau caranya dipikirkan kemudian ditempuh dengan baik, itu urusan Allah nanti, Allah permudah. Tapi kalau kita mikirin bidadari, amal enggak, sholat enggak, mikirnya bidadari. Ya, ini biasanya bujang yang enggak laku ini kayak gini, mikirnya bidadari-bidadari surga kemudian enggak mau beramal. Ya. Dan yang sudah bernikah pun itu tetap dia akan mendapatkan bidadari kalau misalnya masuk surga dan tidak ada kecemburuan di sana. Ya, antara istri duniawinya kemudian masuk surga dengan bidadari-bidadari. Minimal yang paling rendah di kelasnya, yang paling akhir masuk surga dan paling akhir keluar dari neraka, orang ini dapat minimal 2 bidadari. Gimana kalau yang udah menghuni dari lama tuh? Ya. Udah selesai ngomongin bidadarinya, ya. Kemudian uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah Ta'ala mendeskripsikan kemudian beberapa kategori orang-orang yang bertakwa. Bukan pembatasan, tetapi di antara ciri-ciri orang bertakwa. Alladzi, yang pertama di sini ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiqun, orang-orang yang berinfak. Yunfiqun di sini berinfak dan diberi keterangan. Yang keterangan tersebut menunjukkan orang ini enggak henti-hentinya berinfak. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Fis-sarra'i wad-dharra, yaitu di masa sarra. Pertama, sarra yaitu apa? Al-hal al-musirrah wa hiya al-yusr, yaitu keadaan senang. Keadaan ghina, kaya. Keadaan yang lapang. Jadi pas lagi banyak duit, ya kalau yang karyawan awal bulan sedekah infak plus bayar cicilan kalau misalnya ada utang, ini agak repot ya. Itu ya. Tetap lagi banyak duit nih, ya. Misalnya gaji 5 juta, 1 juta buat bayar cicilan, 1 juta buat bayar kontrakan, 3 juta buat SPP rumah makan. Ada enggak buat infak, Pak? Gimana, Pak? Gaji 5 juta. 1 juta buat kredit, bayar kredit, 1 juta buat bayar kontrakan, dan listrik gitu kan. 3 juta buat makan sehari-hari satu keluarga dan SPP anak misalnya. Ayo. Kira-kira gimana, Pak? Itu termasuk senang enggak, Pak? Kira-kira, Pak? Hah? Pas loh, Pak. Ya kan? 5 juta itu. Buat infak gimana? Kalau kita pikirkan kayak gitu modelnya, mengkalkulasikan kayak gitu, enggak jadi-jadi infak, Pak, benar. Ya. Memang perlu penetapan anggaran dan seterusnya. Tapi ketika 3 jutanya ini jangan antum pakemkan untuk wah untuk 1 bulan simpan. Infakkan dari 3 juta ini, Pak. Karena ini 3 juta antum infakkan berapa? Jangan semuanya. Berapa gitu. Walaupun 50 ribu infakkan, itu investasi yang akan Allah kembangkan di dunia dan di akhirat. Betapa adanya bapak-bapak dan insyaallah bapak jauh lebih berpengalaman daripada anak. Ya. Yang mana kalau dilogikakan rizki berupa harta itu pasti kekurangan harusnya. Tapi kok sampai sekarang masih sehat, hidup enak. Ya, padahal kok dilogikakan ini kok bisa hidup ya saya dengan uang segini doang misalnya. Untuk menghidupkan keluarga, anak, sekolah, pengobatan dan seterusnya. Tapi berkahnya sedekah jemaah sekalian itu dunia dan akhirat. Fisarra pas lagi senang. Karena sebagian orang ketika lagi senang lupa daratan. Makanya orang yang berinfak pas masa senang itu ada prize yang khusus, ada reward, ganjarannya khusus, yaitu perhatian Allah kepada dia pas masa sulit nanti. Hidup ini kan senang sulit, atas bawah. Ketika orang lagi di atas kemudian dia merunduk kepada Allah dan tetap tawadhu' dan bersedekah, maka ketika dia lagi terhinakan, ada Allah yang akan memungut dia. Ada Allah yang akan melihat dia dan membantu dia, menopang dia. Makanya kata Rabb kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf billahi fir rakhai ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah taala ketika lagi senang, maka Allah akan mengenalimu ketika lagi sulit. Sebagian dari manusia dan khususnya muslimin, sebagian dari kita itu kena musibah, makin parah, makin gak enak urusannya, berkelanjutan, berkepanjangan musibahnya. Coba, di antara penyebabnya kemungkinan adalah ketika dia lagi kaya dulu dia lupa sama Allah. Makanya ketika dia lagi dapat musibah, Allah menelantarkan dia dan membuat dia sedih terus. Begitu, Pak. Makanya kalau sekarang ini mumpung kita lagi sehat, banyak-banyak bersedekah dan membantu orang, maka nanti ketika kita lagi sulit, Allah akan mengirimkan bantuan melalui bala tentaranya, baik dari malaikat, baik dari manusia dan seterusnya. Kemudian wadh-dharra, di masa ad-dharra, ad-dharra yaitu al-hal al-mudhirrah wa hiya al-faqr, yaitu ketika dia dalam kefakiran, dalam kesulitan, tetap sedekah. Ya. Mana yang lebih baik, sedekah ketika lagi lapang atau sedekah pas lagi sulit? Tergantung seberapa berat hatinya jemaah sekalian. Karena kata Allah, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dia mengenyahkan sisi kepelitan pada dirinya, maka dialah mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Pas lagi senang, sebagian orang berkarakter itu medit, pelit. Pas lagi senang, lupa daratan. Itu pas lagi senang. Dia mau infak tuh berat banget. Tapi dia lawan. Ah, ini besar juga palanya. Ada juga pas lagi senang, ah, gampang dia keluar duit. Nah, ini ada yang seperti ini. Tapi pahalanya lebih besar yang tadi. Karena dia melawan sifat kikirnya gitu loh. Melawan sifat kikir tuh plus-plus itu pahalanya. Pas lagi pelit, pas lagi fakir, pas lagi sulit. Nah, ini ada dua orang juga, beda. Ada yang fakir tapi dia mudah untuk memberi walaupun fakir. Ada yang fakir dia mikir, aduh, saya kalau misalnya ngasih sedekah, mana duit saya segini lagi? Gimana ya? Udah, bismillah lah, enggak usah mikir kayak gitu. Nah, ini yang pahala besar nih, karena apa? Dia berinfak seraya melawan hawa nafsunya. Jadi melawan hawa nafsu atau melawan kebakhilan, kepelitan, itu ada bonus tersendiri di pahala. Begitu, itulah yang lebih baik jemaah sekalian. Ya, memang sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah berinfak pas lagi senang, karena jarang orang seperti itu. Tapi wallahu ta'ala orang kondisional, beda-beda karakter. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, wal kadhiminal ghaiz. Wal kadhiminal ghaiz. Kadhmul ghaiz yaitu habsul ghaiz. Yaitu memenjarakan ghaiz. Apa itu ghaiz? Ghaiz adalah alamun nafsiyun yahduthu idza udhiyal mar'u fi badanihi au 'irdhihi au malihi. Ghaiz kalau bahasa kita di sini amarah. Ghaiz adalah suatu alam, rasa sakit nafsi yang bersifat kejiwaan, jiwa sakit, rasa sakit di hati yang terjadi ketika disakiti baik fisiknya ataupun kehormatannya ataupun hartanya. Iya. Yeah. Misalnya badan fisik. Ya. Yeah. Misalnya ketika fisik lagi di busway antum diinjek kakinya. Ah itu kan. Ya, yeah. Ditahan. Sabar. Ya. Yeah. Kemudian masih di busway antum dihibahi sama orang di samping antum. Tahu enggak tuh yang samping saya tuh tahu enggak? Keteknya bau banget gitu misalnya. Antum dengar, ini ghibah tapi kok langsung di depan saya ya, gitu kan ya. Ngomong sama sampingnya. Lu tahu enggak samping gua tuh? Keteknya bau banget, kan keangkat tangannya. Ya. Sabar. Bener sih, ya. Tapi enggak gitu ya. Jangan ngomong ke orang, ngomong langsung apa gitu kan ya. Sabar, ditahan. Udah gitu kemudian wa au malihi hartanya. Taunya sampingnya maling. Itu kena semua tuh. Diinjek iya, digibahin juga iya sama dia. Kemudian uang di tas kita juga diambil sama dia. Sabar ya Allah. Ditahan sama dia. Enggak marah, enggak ngamuk. Ya tapi kalau misal dia masih ada di situ, dia berhak untuk ya menagih. Kamu tadi ngapain ngambil uang saya? Misalnya begitu ya. Tapi kalau udah hilang orang yang enggak ada, oh ternyata masya Allah disilet gitu kan? Ya, masya Allah. Ini bahkan pensiletan apa tas itu, Pak? Bukan cuma di Jakarta. Jadi jangan bilang di antara karakteristik Indonesia adalah apa? Keluar dari kereta atau busway tasnya udah sobek. Pak, di Masjidil Haram atau di Mekah juga ada kayak gitu. Ya, tapi bukan orang Saudinya, bukan orang pribumi, bukan. Ya, ada ras lain lah gitu. Enggak bisa kita sebutkan takut rasis ya. Ya, kita di PPT-in minta-minta kemudian ternyata tas kita robek. Iya, besok-besok makanya Pak kalau misalnya mau ke Masjidil Haram bawa tas, itu taruh sendal aja biar maling nyesel. Dirobek sendal, mana swallow lagi kan gitu. Ya. Taib. Itu. Jadi dia tahan gejolaknya, tahan gitu. Kehormatannya diturunkan, direndahkan, tahan. Kemudian di antara sifat bertakwa, orang bertakwa wala 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Jadi enggak dendaman, orang bertakwa itu enggak dendaman. Ya, karena dia yakin bahwa ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka tuduhkan kepadanya atau apa yang mereka lucuti darinya. Apa yang mereka sakiti terhadap dirinya, itu ganjaran dari Allah jauh lebih besar daripada itu semua. Maka orang ini pun memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini semua termasuk berbuat ihsan. Dan ini diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 134 ini. Ini semua adalah hablum minan nas. Ketika itu hablum minan nas, Pak, patrikan bahwa saya hablum minan nas yang tertinggi bagi seorang pria adalah orang tuanya. Gitu ya. Hablum minan nas yang tertinggi bagi seorang perempuan yang sudah bersuami adalah suaminya. Bukan orang tuanya, beda. Nah, coba refleksikan, Pak. Kita punya orang tua misalnya. Ya, mohon maaf kalau misalnya yang udah wafat, tapi Anggaplah kita masih hidup semua orang, misalnya kita punya orang tua. Kita rajin berinfak kepada orang tua, baik kita lagi lapang ataupun lagi susah. Satu. Kemudian kita menahan amarah kalau ada yang tidak klop dengan orang tua kita. Betapa banyaknya prinsip orang tua yang tidak sama dengan prinsip kita, Pak. Apalagi kok anak muda zaman sekarang. Mungkin orang tuanya mohon maaf agak kaku atau agak ketinggalan zaman atau enggak ngerti bagaimana sulitnya zaman sekarang misalnya. Beda dengan era beliau-beliau. Kemudian pandangan hidupnya beda dan pandangan kita hidup kita juga beda karena kita melihat langsung di lapangan. Sementara beliau-beliau ini mohon maaf hanya belajar dari apa yang terjadi di masa-masa dulu yang jauh berbeda dengan sekarang. Akhirnya bentrok. Tenang, sabar, jangan dilukiskan di kalimat kepada orang tua. Al-kadhi minul ghaiz. Itu hablum minannas tertinggi itu. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang tua kalau misalnya ada salah. Itu terbaik tuh jemaah sekalian. Untuk istri ke suami, itu hablum minannas yang tertinggi. Jadi istri bukan ke orang tua yang tertinggi, udah punya suami. Tapi kalau belum punya suami atau maaf cerai, maka hablum minannas tertinggi adalah ke orang tua kalau masih ada. Maka seorang istri kepada suami misalnya, tapi istri itu enggak usah nafkahin suami. Ya enggak? Masa istri nafkahin suami? Ya suami nafkahin istri. Taib itu enggak mungkin. Ya karena istri itu di rumah rata-rata tempatnya harusnya. Taib kemudian wal kadhimin al ghaiz. Nah ini yang sini. Yaitu menahan gejolak di dada ketika berseteru dengan suaminya. Ya, suami kan laki-laki. Ya laki-laki itu bagi perempuan ini double dan perempuan bagi laki-laki bawel. Ya kan? Cerewet. Itu natural itu, harus kayak gitu, harusnya gitu loh. Kalau dua-duanya sama-sama bawel itu repot rumah tangga, Pak. Coba. Ya, istrinya cerewet, suaminya lebih cerewet lagi. Itu ramai itu, tiap hari berantem. Sebaliknya, istrinya silent, suaminya sistem getar. Silent juga ya. Itu gimana tuh? Itu rumah itu kuburan aja lebih ramai daripada itu rumah. Diem semua itu orang. Enggak ada apa-apa, diem aja. Ada yang salah, diem. Itu kan enggak enak, Pak. Makanya bapak-bapak dablek diem, tapi dablek istiqomah dengan kedablekannya itu. Istrinya cerewet, itu cocok itu. Iya, Pak. Maka beruntunglah kalau bapak-bapak dablek dan beruntunglah punya istri yang agak bawel dikit. Agak bawel dikit, ya. Yeah. Kadang-kadang banyak bawelnya. Misalnya, ya. Kalau dibalik, perempuan pendiam, suaminya yang bawel. Itu enggak. Tapi cuma sekalian di sini, lihat. Kalau misalnya, istrinya sabar terhadap suaminya, tekaknya suami misalnya, atau beda prinsip, atau beda pandangan, alhamdulillah, ini hablum minannas tertinggi untuk dia. Atau memaafkan suaminya. Itu jihadnya dia, jihadnya seorang istri gitu. Ya kita sebagai suami pasti tahulah diri kita bagaimana kadang-kadang ya gengsi juga dinasihati sama istri. Gengsi juga ketika ketahuan kita salah sama istri, gitu kan? Kemudian kita melengos gitu aja, cuek gitu aja. Kemudian istri kita memaafkan kita. Masya Allah ini baru nih, hablum minannas tertinggi, Mas sekalian. Yang punya istri seperti ini, maka dirawat baik-baik sampai usia tua dan sampai meninggal, gitu kan. Taib kemudian walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum. Dan juga orang-orang yang jika mereka melakukan fahisyah. Fahisyah itu apa? Al-fi'lah al-qabihah asy-syadidatul qubh, asy-syadidatul qubh. Yaitu perbuatan yang sangat jelek. Sangat jelek. Dosa-dosa besar. Ya, berzina, mencuri, fahisyah. Na'udzubillah kalau membunuh orang ya. Kemudian adzalamu anfusahum. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, menzalimi diri sendiri itu artinya adalah meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram pada umumnya. Itu menzalimi diri sendiri. Memang betul. Orang kalau meninggalkan kewajiban, dia sebenarnya menzalimi diri sendiri. Walaupun juga bisa jadi menzalimi orang, tapi diri sendiri juga terzalimi. Contoh seorang pria ya, itu enggan menafkahi istrinya, malas bekerja. Ya, ini dia menzalimi istrinya dan merampas hak istrinya dan dia telah menzalimi dirinya sendiri sebenarnya. Karena suatu saat dialah yang akan sengsara dunia dan juga nanti akhirat akan dihisab. Dia menzalimi diri sendiri. Ya. Nah, atau melakukan hal yang haram, itu menzalimi diri sendiri, apapun itu. Ya. Tapi sebagian ulama berpendapat arti zalamu anfusahum yaitu dosa kecil. Ala kulli hal, walam yusirru ala ma fa'alu. Afwan. Ketika mereka berlaku dosa kesalahan, maka mereka serentak dzakarullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertakwa kayak gini, Pak. Memang berlaku dosa, iya, siapa di antara kita yang enggak pernah berdosa? Bukannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Habis berbuat salah, bertaubat. Berbuat salah, bertaubat, gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Maka turunkanlah setelah berbuat keburukan, perbuatlah kebaikan. Maka kebaikan tersebut insyaallah akan menghapus keburukan tersebut. Zakarullah, yaitu orang-orang yang telah melakukan keburukan ini, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat doang sebentar, kalau ingat doang, eling doang, ingat Allah doang, itu belum cukup jemaah sekalian. Maka butuh apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka kemudian istighfar, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal tadi, setelah melakukan dosa, step pertama ingat Allah. Step kedua istighfar. Kemudian step ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak melakukan israr. Israr yaitu terus-menerus dosa. Jangan, jadi ada penyesalan dan berjanji tidak mau mengulangi lagi. Gitu. Kalau misalnya enggak enak nih habis misalnya mabok ya. Mabok malam. Paginya itu kan rasanya mungkin enggak enak lehernya atau bahasa baratnya itu hangover atau apa gitu. Bangun tuh enggak enak ya rasanya. Lehernya. Saya belum pernah nyoba tapi kata orang begitu ya. Saya belum pernah nyoba. Yang udah pernah nyoba ya jangan dicoba lagi ya. Gitu. Nah, itu enggak enak habis itu taubat ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gak enak banget, memang dosa nih, gak enak banget. Wahum ya'lamun, mereka tahu itu dosa. Dosa. Aduh, gak enak banget nih efeknya nih. Udah, sebulan saya gak bakal minum khamr lagi. Itu taubat pakai limited. Limit. Sebulan saya gak minum-minum lagi. Terus nanti bulan depan gimana, Pak? Insyaallah. Insyaallah apa nih? Insyaallah apa nih? Minum lagi, ya. Ini enggak seperti ini. Jadi orang kalau emang taubat, dia memang berjanji enggak bakal ngulangin lagi selamanya. Walaupun sejam kemudian dia tergoda lagi, itu taubatnya tetap benar itu, Pak. Paham ya? Jadi ketika taubat itu harus dipatahkan di kolbunya apa? Saya enggak bakal ngulangin lagi. Sejam kemudian datang temannya, "Bro, jangan-jangan banyak tuh minuman. Dijanjiin sama tuh gratis gampang gua traktir dah. Ayo." Dengar gratis traktir, dia ikutan lagi. Taubat tadi sah enggak? Taubat tadi yang tadi sah karena benar. Kegoda lagi. Itu manusiawi, Pak. Kita pun kadang kayak gitu. Udah berjanji sama Allah enggak bakalin lagi, ngelanggar lagi. Siapa di antara kita enggak pernah gitu? Ana yakin semua dari kita pernah gitu. Taubat, kegoda lagi. Ya taubat lagi, beneran taubat lagi. Walaupun dalam sehari kayak gitu 70 kali kata para ulama. Tetap terus diperbaharui taubatnya. Asal tidak bermaksud main-main. Ya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka. Dapat ampunan dan dapat wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan mereka akan mendapatkan satu ampunan, yang kedua jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu arti dari tajri min tahtihal anhar. Sering kita baca, sering kita dengar tajri min tahtihal anhar. Yaitu sungai-sungai yaitu mengalir di bawahnya surga. Para ulama berbeda pendapat. Apakah ngalirnya itu di kaki-kaki kita gitu, atau ngalirnya di bawah permukaan surga? Yang lebih sahih adalah ngalir di bawah permukaan surga. Kalau dibilang ngeri dong, ntar di bawah kelihatan apa namanya air, ya, ntar kecebur gimana? Takut kecebur kita. Udahlah, nggak usah dilogikakan dengan dunia. Di dunia pun ada yang kayak gitu, Pak. Yaitu istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai Ratu Bilqis datang kemudian menyingkap bagian bawah dari gaunnya. Dikira apa? Itu air semua gitu. Padahal itu adalah lantai yang transparan, di bawahnya air. Pak, berarti zaman Nabi Sulaiman itu kemegahannya, dan belum ada yang bisa melukiskan. Karena emang fosil pun gak ditemukan. Ada pun yang mengatakan Candi Borobudur atau misalnya sebagai apa ya, Sulaiman, atau kemudian salah satu kabupaten di Jogja itu asal-usul katanya dari Sulaiman. Nah, itu pendapat ya, pendapat. Ya, saya enggak menyalahkan, tapi saya bilang enggak benar gitu. Sama ya. Iya, Sulaiman dikatakan Sulaiman. Iya, enggak. Antara Cirebon dikatakan syarab, syarab. Bogor paling parah dari kata bakor, sapi, ya gitu. Enggak. Jadi enggak usah dicocok-cocokin, Pak. Sulaiman wallahualam, tanya aja sama orang Sulaiman. Ya bisa aja dari bahasa Arab, tapi bukan dari Sulaiman kemudian dulu Nabi Sulaiman di situ. Ya enggak tahu deh, Bilqisnya dari mana, Pekalongan apa dari mana, enggak tahu. Ya. Ya enggak tahu kita, enggak usah dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya di mana Allah alam? Ya, yang penting bukan di Indonesia, ya. Kemungkinan besar bukan di Indonesia, ya. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, di sini di bawah permukaan istananya itu terjadi, ya. Maka apalah lagi di surga, yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, enggak pernah mata kita memandang seperti itu, enggak pernah mendengar hal yang seperti itu. Pasti indah, yang lukisan indahnya di kenyataan surgawi itu tidak pernah terpatrikan di kalbu dan pikiran kita. Ternyata seindah itu, surprise jemaah sekalian. Itu kan enak seperti itu, Pak. Kalau orang dapat hadiah, udah dikasih kisi-kisi dan udah disebutkan, dilihatin gambarnya, nih kamu dapat pisang nih, disebut gambar kayak gitu. Pas dapat pisang, oh pisang, udah biasa, Pak. Tapi kalau dikasih kisi-kisi, yang mana penyebutannya itu kalau kita gambarkan itu hanya logika dunia, tapi ternyata di hakikat di akhiratnya itu jauh lebih indah beribu-ribu kali lipat, maka pas kita dapat itu senangnya bukan main, Pak. Begitu. Ya, dan itu pun yang dideskripsikan di Al-Qur'an dan di Sunnah. Tentu yang di surga itu jauh lebih banyak lagi. Ya, bukan cuman sungai doang, bukan cuman bidadari doang, bukan cuman buah-buahan doang, masih ada hal-hal yang Allah sebutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak Allah taala jiwa tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan ganjaran buat mereka di surga itu sebagai ganjaran. Jadi ada banyak hal yang Allah tidak beritakan tentang surga supaya surprise-nya luar biasa nanti. Tapi kagetnya di surga, Pak, enggak sampai kaget pingsan kemudian. Enggak ada pingsan-pingsanan di surga, enggak ada, Pak. Capek, ngantuk, ya. Ya enggak ada di surga. Enak pokoknya semuanya. Ya kalaupun tidur mungkin ada, enggak tahu. Tapi enak pokoknya, ada firasy, ada surur marfu'ah, wa aqwamun mawdu'ah, wa namarik masfufah, wa zarabiyyun mabthuthah. Ya banyak, Pak, insyaallah. Khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Ya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi butuh beramal, Pak, surga itu. Bukan cuman memangku tangan, diam kemudian. Nunggu surga datang. Enggak datang-datang. Mati datang. Tapi surganya belum tentu datang. Kalau kita enggak beramal. Kemudian, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnatullah. Yaitu jalan yang Allah gariskan dari takdir. Karena itu berjalanlah kalian ke segenap penjuru bumi. Jadi kita itu diperintahkan untuk sair, yaitu berjalan di muka bumi ini. yaitu banyak bergerak, Pak. Jangan cuman mendok-ngendok di rumah. Ngendok itu bahasa agak kasar sebenarnya. Bertelur ya, diem aja gitu. Ya, bahkan kalau kita penat pun kita butuh tamasya, Pak. Tamasya ini butuh dari kata bahasa Arab, Pak. Tamasya dari kata bahasa Arab. Dari kata tamasya, ya tamasya. Yaitu melaku-melaku kalau bahasa Jawanya. Melakukan jalan. Masyi itu kan jalan. Tamasya, jalan-jalan gitu. Jadi tamasya di situ kan kita kadang-kadang, Pak, kalau misalnya ke Kebun Raya Bogor, ke Taman Safari, kadang kita cuma takjub melihat harimau, melihat macan, sumat, ya, dan seterusnya. Dan, udah gitu, wuh, wuh, wuh, gitu doang bahasanya tuh. Wuh, gokil, wuh, gila, wuh, keren. Gak ada gitu, Masya Allah, Subhanallah. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fasiru fil ardi, jalan di muka bumi ini, untuk apa? Untuk mengambil ibroh dan pelajaran tentang sunnatullah yang bersifat kauniyah semesta ini. Fanzuru, maka perhatikan, lihatlah, lihat di sini bukan lihat dengan mata kepala doang, tapi lihat dengan mata hati. Saya enggak ngomong dengan mata batin, Pak ya. Karena bahasanya kok mata batin tuh kayak ngelihat jin gitu, enggak. Ya. Dengan mata hatinya, yaitu fikirkan baik-baik, perhatikan dan ambil pelajaran. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Ada di beberapa situs, di beberapa tempat, situs kaumnya Nabi Lut misalnya, itu ada di Sodom ya, bagaimana kesudahan mereka. Ada dokumentasinya, bisa dicari di internet. Hadza bayanul linnas, ini Al-Qur'an adalah suatu keterangan yang jelas untuk seluruh manusia sebenarnya. Jelas, tapi bagi yang mau mempelajari. Ya, adapun yang cuman baca doang, orang biasa baca doang, itu enggak ngambil ibrah. Cuma memang Al-Qur'an luar biasa, Mas kan. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan tartil dan tajwid yang benar, apalagi kalau nadanya bagus, itu lebih dari segala macam lagu, Mas kan, insyaallah. Orang-orang yang kafir kepada Allah dalam sosial eksperimen disuruh dengerin Al-Qur'an pakai headset. Dengerin coba, pakai earphone-nya. Wah, mereka kagum, kok enak ya, bagus ini, hati tuh rasanya tenang. Iya. Padahal dia nggak ngerti loh apa itu, dan nggak ada instrumen loh. Ya memang ada efek suara sih, gema-gema, tapi nggak ada lagi efek apa, musik, instrumen, aransemen nggak ada. Cuman suara orang doang dengan mungkin dengan adanya speaker dan seterusnya. Baca Al-Quran doang. Inilah menunjukkan, jemaah, lihat orang-orang di gereja membutuhkan musik untuk menanamkan rasa di hati. Orang Yahudi juga butuh musik untuk menanamkan rasa di hati. Buddha, Hindu, mereka butuh musik, butuh nari, ya enggak? Iya. Kita salat nari enggak? Enggak. Allahu Akbar, wibawa banget, Pak, jemaah sekalian. Azan butuh instrumen enggak? Enggak. Kita lihat bagaimana panggilan orang-orang Nasrani untuk apa? Untuk ibadah, pakai lonceng-lonceng. Orang Yahudi pakai trompet. Ya, kita pakai speaker, ya, pakai speaker. Cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, beribawa, Pak. Betapa adanya orang yang beribawa itu dengan kesederhanaannya. Betapa adanya orang yang kelihatan rendahnya dengan banyak pernak-perniknya. Kita cukup dengan azan tanpa instrumen, selesai. Wibawa, dan makna dari azan itu maknanya besar dibandingkan lonceng-lonceng atau trompet. Coba artinya apa, coba? Kemudian Al-Qur'an, enggak perlu instrumen. Bahkan enggak perlu efek kadang-kadang. Cukup bacakan aja. Artinya ada kalau orang mau berpikir. Tapi coba kalau misalnya mereka-mereka dengan lagu harus dengan gitar dan seterusnya. Harus dengan itu. Karena betapa banyaknya kecacatan butuh perhiasan. Adapun kesempurnaan tidak butuh perhiasan lagi, karena secara zat dia sudah terhiaskan. Al-Quran tidak butuh perhiasan, karena Al-Quran sudah dihiasan oleh artinya, makna-maknanya, keberkahannya. Azan udah berkah itu. Enggak perlu dihias-hias dengan perhiasan-perhiasan instrumen. Tapi nada itu memang lazim. Ya, butuh nada memang. Ya, itu dibolehkan dalam Islam, asal bukan nada-nada fasik. Begitu, jemaah sekalian. Jelas ini Islam ini, jelas sekali. Tidak butuh pernak-pernik. Cukup aja, baca aja. Diwarotil Qur'an tartila, dan lakukan sesuai dengan lagu yang baik, bukan lagu-lagu yang jelek, bukan. Wa huda wa mau'izhatun lil muttaqin, dan Al-Qur'an ini sebagai huda, petunjuk, serta mau'izhah, nasihat, pelajaran untuk kalbu kita, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah sekalian, Ini diantara signifikasi kajian-kajian tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan betapa pentingnya memang adanya kajian tafsir terhadap Allah, terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, ada ketika seorang syekh ditanya, ya syekh, kita mengaji kitab apa? Maka kata syekh tersebut, apa? Kita akan mengkaji kitab yang terbaik, yaitu apa? Kitabullah, Al-Qur'an. Ya. Sebagian kita gini, enggak bisa Ustaz. Harus tafsir apa atau kitab apa biar nanti di poster biar enak nulis kitabnya. Padahal Pak, sebenarnya kalau udah mengkaji tafsir Al-Qur'an itu udah cukup mulia sebenarnya. Iya. Tapi kita memang pakai tafsir Aisar Tafasir atau tafsir Al-Aisar, ya, karena memang pakai tafsir ini, maka ya kita memunculkan di poster-poster ya tafsir Al-Aisar, ya. Tapi saya pikir cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairan jazaa atas kehadirannya. Barakallahu fi ulumikum wa fi hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.